Mitra bisnis, harapan Indonesia meraih medali emas dalam Olimpiade London tahun ini pupus sudah. Tradisi meraih emas di 5 Olimpiade sebelumnya sejak Barcelona 92 kini terhenti setelah ganda campuran unggulan bulu tangkis tumbang di semifinal. Tidak hanya itu, dalam Olimpiade kali ini, tim Indonesia juga mengalami banyak kendala, mulai dari atlet menembak yang datang telat, sampai didiskualifikasinya pasangan ganda putri bulu tangkis yang dianggap main sengaja kalah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan atlet bulu tangkis nasional, Rudy Hartono. Pak Rudy, apa komentar Anda melihat kondisi ini? Ya, komentarnya sangat prihatin dong pasti. Karena harapan masyarakat adanya yang namanya Menteri Olahraga, KONI, terus banyak hal yang sumbangan-sumbangan olahraga ya nggak mencapai sasaran. Itu karena kurangnya ya perhatian yang khusus. Misalnya gini, konsekuensi dari support dari masyarakat melalui perusahaan, melalui pemerintah, itu betul-betul harus tepat sasaran. Jikalau ini tidak tepat, makanya akan terjadi seperti ini. Makanya perlu dievaluasi. Mengapa bisa begini? Apakah kurang profesionalnya si pengelola? Atau memang kurang dana? Atau kurang pengawasan? Jadi banyak hal yang memang harus kita benahi. Dan pembenahannya itu ya harus secepat mungkin. Jangan nunggu nanti kurang setahun dibenahi. Olimpiade lagi, kalah lagi. Jadi mulai sekarang pembenahan itu harus segera dilakukan sehingga terjadi satu perbaikan yang menyeluruh dan ada waktu untuk membina. Jangan cuma kalau ini ya terus ternyata hilang semua, nggak ada evaluasi, nggak ada perbaikan, nggak ada satu hal yang bisa kita buat pegangan untuk target yang berikutnya. Itu menurut saya. Lalu, bagaimana Bapak menilai kondisi atlet saat ini? Apa perbedaan antara atlet saat ini dengan atlet zaman Bapak dulu? Kalau atlet dahulu itu punya rasa mandiri dan tanggung jawab yang tinggi. Sedangkan atlet sekarang, kemandiriannya itu kurang. Dan tanggung jawabnya itu ya kurang pasti. Kalau orang nggak mandiri, ya nggak ada disiplin diri sendiri, ya pasti kurang bertanggung jawab. Orang yang nggak disiplin itu berarti sudah nggak tanggung jawab. Apalagi itu menyangkut prestasi tingkat dunia. Orang yang kalau mengejar prestasi tingkat dunia itu harus betul-betul profesional dalam program, dalam melakukannya, terutama berlatih, dalam mengevaluasi. Segala sesuatu mesti harus profesional. Tidak boleh sembarangan. Pantesan nggak jadi juara, karena ya sembarangan menurut saya. Ya itulah akibatnya. Lalu ini diteruskan begini, ya juga. Hal lain yang diperlukan adalah ya pemerintah harus turun tangan secepatnya. Olahraga yang prioritas, misalnya angkat besi sudah dapat medali, ya itu dikembangkan di masyarakat. Siapa yang berprestasi dikasih penghargaan gitu, jangan didiemin aja ya sudah gitu. Atletnya diperhatikan, pemerintah sering melakukan pendidikan-pendidikan olahraga, mengadakan, katakan berita-berita mengenai olahraga, mengajak anak-anak usia dini berolahraga di sekolah. Itu yang harus segera dilakukan. Kita nggak bisa berkutat pada kenapa kalah, gimana caranya ini, saling menyalahin. Kita lakukan dong, apa gunanya ada Departemen Olahraga, Kementerian. Kalau hanya cuma ya istilah rame-rame, ya akhirnya ya gini, kita 250 juta nggak ada apa-apanya. Sama kasakan yang penduduknya berapa, udah prestasinya emas. Nah, itu yang harus dipikirkan gitu loh. Jangan kita memikirkan saling salah menyalahin, tapi pikirkan gimana jalan keluarnya. Cari orang yang serius, yang profesional. Bayar dia, kasih jaminan. Ayo, teamwork yang bagus, penting. Itu menurut saya. Kenyataannya biasanya birokrasi ini itu saling jaga gengsi ya. Olahraga itu sederhana. Nggak pakai ini itu. Ini olahraga, bukan politik. Kalau politik ya semua ya A jadi B, B jadi X, X jadi C. Wah, akhirnya bingung sendiri. Lihat itu gampang negara-negara kecil itu. Demikian mantan atlet bulu tangkis nasional, Rudy Hartono. Saya Wendy Lim.